لله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. Di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan tarjamah, isi babnya itu apa. Keumumannya masih berkaitan dengan bab sebelumnya, sehingga beliau membawakan bab. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah ibn Ja'far al-Madini, dikenal dengan Ali ibn al-Madini rahimahullah. Imamun fil hadith, imamun fil jarhi wa ta'dil, wa ma'a ilmihi wa jalalatih, dengan ilmu dan kemuliaan yang ada pada beliau, Ali ibn al-Madini rahimahullah sempat terbawa arus fitnah khalqil Quran, sempat terbawa arus fitnah Mu'tazilah pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal yang meyakini Al-Quran adalah makhluk dan memaksa seluruh masyarakat untuk meyakininya, bila tidak maka akan dipenggal lehernya atau dipenjara. Disebutkan bahwasanya Ali ibn Abdillah al-Madini terbawa oleh fitnah ini, sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sempat menghajar beliau, memboikot beliau, menghapus semua riwayat-riwayatnya dari Musnad Imam Ahmad. Sebab sekelas beliau ilmunya dan keimamannya, tidak semestinya kemudian terbawa arus fitnah semacam itu. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Ali bin Madini rahimahullah khafa ala nafsi, beliau mengkhawatirkan dirinya, takut dengan pedang penguasa, takut dengan cambuk-cambuk penguasa. Juga disebutkan dalam keterangan yang lainnya, beliau tidak meyakini Al-Quran adalah makhluk. Beliau masih di atas prinsipnya Ahlussunnah, prinsipnya Salaf. Namun dikarenakan khauf as-saif, takut pedang, penguasa, dan semisalnya, beliau tidak kuasa menghadapi fitnah semacam itu. Namun beliau tetap di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fallahul Musta'an. Ini sebagai pelajaran barakallahu fiik. Seseorang muslim, khususnya seorang salafi, tidak diperbolehkan merasa aman dari fitnah. Fitnah itu menerjang siapapun. Jangankan orang sekelas kita, sekelas Imam Ali ibn Madini rahimahullah kena terjangan fitnah. Naam ikhwan. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kebiasaan ahlul bid'ah, mereka berhujjah atau memperkokoh pemahaman dan bid'ah mereka dengan sebagian ulama-ulama ahlus sunnah yang terfitnah oleh mereka, sehingga ulama tadi dielu-elukan, diangkat, dipuja, disanjung, dikesankan dia bersama dengan mereka, mendukung bid'ah mereka. Walaupun ulama tadi sesungguhnya mungkin khilaf, mungkin tergelincir, atau mungkin ijtihad yang keliru, atau karena takut dan semisalnya, bukan karena meyakini bid'ah mereka. Tapi itulah yang namanya bid'ah, suka mencari-cari sesuatu yang bisa menguatkan, mengokohkan bid'ah. Hadza min zaman. Dan itu merupakan ciri khas mereka, barakallahu fiik, sampai sekarang. Yata'allaquna bi ba'dhi ulama'i ahli sunnah, mereka bergelantungan dengan sebagian ulama-ulama ahli sunnah untuk mengayomi bid'ah mereka. Barakallahu fiikum. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil, sebuah kesalahan itu apabila dilakukan oleh seseorang yang alim, seseorang yang memiliki ilmunya, paham ilmunya, itu berbeda dengan kesalahan dari seseorang yang belum tahu ilmunya. Kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, belum mengerti detail ilmunya. Kalau yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang alim, yang punya ilmunya, apalagi sekelas Ali bin Madini rahimahullah, la yu'adzar bijahlih, tidak dikasih uzur dengan kejahilannya. Maka yang semacam ini ya ikhwan, langsung disikapi. Barakallahu fikum. Tidak ada proses dari awal, pelan-pelan, tegur, dinasihati, baina kawa baina, antara kamu dan dia, terus sampai menunjukkan penentangan atau penolakan, baru disikapi. Tidak. Langsung disikapi. Sebab, mithluhu orang semisal dia ini, layu adalah biljahil. Tidak dikasih uzur dengan kejahilan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika mendengar Ali ibn Madini terbawa oleh fitnah mereka, langsung diboikot. Langsung memboikot. Dan langsung menyingkirkan dan menghapus semua riwayatnya Ali ibn Madini dari musnadnya. Kalaupun dicantumkan di musnadnya, dikasih keterangan. Haddathana Ali ibn Madini qabla al-mihnah. Sebelum peristiwa mihnah. Sebelum dia terbawa oleh fitnah tadi. Ifhamu hadza ya. Tapi kalau kesalahan itu terjadi pada seseorang yang tidak tahu ilmunya, jahil bil ilm, maka di situ ada proses munasohah, dinasihati, ditegur, bainaka wa bainah, antara kamu dengan dia, dengan cara yang baik, melihat waktunya, situasinya, kondisinya yang tepat. Proses sampai pada tingkat imma dia menerima alhamdulillah, rujuk kepada al-haq, wa imma dia menolak, menentang, menyuarakan mufasalah, mau berpisah dengan ahlu sunnah, khalas. Maka disikapi. Imma rudud, bantahan-bantahan, wa imma nasihah jihara, nasihat dengan terang-terangan, atau yang semisal. Antum pahami ini ya, ikhwan ya. Ini merupakan kaidah azimah dalam muamalatul akhfa, dalam muamalah kesalahan. Barakallahu fikum. Contoh sekarang ini, saya bikin contoh yang di zaman sekarang ini. Tayyib, yang terjatuh dalam kesalahan, dalam penyimpangan itu ustadz kabir, da'i kabir, min kibarid du'at, min kibaril asatidah, termasuk ustadz kibar, ustadz besar. Ya, ustadz yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Ustadz salafiyin. Kibar. Yang diketahui keilmuannya. Orang tahu dia min kibar ustadz, termasuk ustadz yang kibar. Ilmunya Masya Allah. Ta'lim di mana-mana, muhadharah di mana-mana, daurah di mana-mana. Ngisi makalah di majalah ini, di majalah itu. Memiliki situs di internet dan segala macam. Ma'ruf. Ternyata terjatuh dalam sebuah penyimpangan atau membela sebuah pemikiran yang menyimpang atau yang semisalnya. Mithul hadza la yu'dzar bil jahl. Jadi paham ya? Sehingga ketika terjatuh dalam hal yang semacam itu langsung disikapi. Set. Barakallahu fikum. Maka ketika kemudian dia teriak-teriak, ya khitakillah, mereka langsung begitu saja menyerang saya, mencela saya, menuduh saya, mensikapi saya. Mana mereka belum menasihati saya, mereka belum menelpon saya. Padahal nomor saya ada pada dia, mana enggak ada telepon dan segala macamnya, langsung main sikap saja. Ya kita kalam farih. Demikian dikatakan sama Syekh Rafiq bin Hadi, hafizahullah, lu hadza kalam farih. Ini ucapan omong kosong. Yang salah siapa? Kalau yang salah orang semacam ente, semacam kamu ini, dai kafir, la yu'dzar bijahli. Enggak sepantasnya kamu jatuh dalam perkara semacam ini. Kamu tahu ilmunya. Langsung disikapi. Dan mestinya kamu langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan kembali kepada Al-Haq. Jangan mempermasalahkan orang yang mensikapi Anda. Lain halnya kalau yang salah. Ba'du talabah. Sebagian talabatul ilm. Yang belum tahu detail permasalahan sesuatu dan segala macamnya. Salah. Diproses. Nih. Terus sampai pada titik yang diterangkan tadi, ima dia menerima, wa ima dia menolak. Ini yang dipahami baik-baik, ikhwan. Kaidah muhimmah yang harus difahami baik-baik, yang sekarang ini tidak difahami oleh kebanyakan mereka. Barakallahu fikum. Naam, hadza beberapa faedah penting yang bisa kita ambil dari tarjamahnya Ali bin Madini rahimahullah. Qala haddathana Sufyan wa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali min ulama' al-Hijaz qala haddathana ibn al-Munkadir wa Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Jadi katakan isnadun rubai. Ya, Ali, Sufyan, Muhammad, Jabir. Hanya empat orang yang disebutkan. Kalau bersama dengan Imam Bukhari, berarti khumasi. Qala kata sahabat Jabir, ji'a bi'abi yawma Uhud. Didatangkan dengan ayahku pada waktu perang Uhud. Ayahnya namanya Abdullah ibnu Amr ibni Haram al-Ansari. Waqad muthila bih, dan sungguh jasadnya sudah dicincang-cincang. Muthil ay muthlah, itu dicincang-cincang. Yakni oleh orang-orang musyrikin. Mengalami luka yang sangat parah, dicincang-cincang, dicapik-capik sama kaum musyrikin. Hatta wudi'a baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga jenazahnya, jasadnya diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Waqad sujiya thawba, dan jasad ayahku tertutup baju. Sujiya ditutupi oleh thawb, baju atau pakaian tertutup. Ikhwan, fadhahabtu uridu an akshifan, maka saya pun pergi datang untuk atau ingin untuk mensingkap atau menyibak kain yang menutupi dia tadi. Saya ingin tahu abiku. Fanahani qaumi, tapi kaumku melarang aku. Jangan. Thumma dhahabtu akshifu an, kemudian saya mencoba pergi lagi, berangkat lagi untuk menyingkap, untuk membuka kain tadi dari ayahku. Fanahani qaumi, tapi kaumku melarang aku. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farufi'a, lalu Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan untuk diangkat jasad ayahku itu. Fa sami'a sawta sa'ihatin, tiba-tiba Rasul mendengarkan suara perempuan yang berteriak. Mendengar suara sa'ihah, ada ta' marbutah berarti muannats gitu ya. Beliau mendengar suara wanita yang berteriak. Faqal, maka Rasul bertanya, man hadhihi, siapa perempuan yang nangis ini, yang teriak-teriak ini? Faqalu, maka mereka mengatakan, ibnatu Amr. Oh, dia putrinya Amr. Kalau dia putrinya Amr, berarti saudarinya Abdullah. Paham ya? Saudarinya Abdullah. Ini ayahnya Jabir. Berarti dia bibinya Jabir ibn Abdillah. Au ukhtu Amr, atau dikatakan sama sang rawi, dia adalah saudarinya Amr. Kalau saudarinya Amr, berarti bibinya Abdullah. Paham ya? Bibinya Abdullah, saudara ayahnya Abdullah, bapaknya Jabir. Yang raku rawi Evan, entah itu putri Amr atau ukhtu Amr. Qala, maka Rasul menyatakan, "Falima tabki?" Kenapa kok dia menangis? Au, rawi juga ragu-ragu lafadznya. La tabki. Dia jangan boleh menangis. Atau kamu jangan menangis. Fama zalatil malaikatu tudhillu. Sungguh malaikat terus-menerus dan senantiasa menaungi dia. Bi'ajni hatiha, dengan sayap-sayapnya, hatta rufi', hingga dia diangkat jasadnya. Intah. Hadis ini khonafitina azzakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam pembahasan ini, masalah menangis buka dan niyahah, untuk menjelaskan kepada kita seseorang yang wafat atau yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki dan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, tidak perlu ditangisi. Mestinya keluarganya bahagia dan bangga dia mati di atas sebuah fadilah besar. Jadi paham ya? Seperti sahabat Abdullah, ayahnya Jabir. Dia wafat, dia mati. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Dia dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya hingga diangkat jasadnya. Ini keutamaan besar. Maka lima tabki, kenapa kok dia menangis? Jangan kamu menangis, jangan kamu tangisi dia. Mestinya kamu bahagia, bersuka cita. Dia mendapatkan keutamaan besar. Jadi paham ya? Sehingga ketika ada, ini khulasanya, ketika ada orang yang wafat di atas sebuah fadilah besar, tidak perlu ditangisi. Justru bahagia, sukacita, bersyukur kepada Allah atas fadilah yang dia dapatkan. Tapi kalaupun seandainya dia menangis, boleh. Tapi semata-mata buka ar-rahmah. Tangisan kasih sayang, tangisan belas kasih, bukan apa ya kan? Niyahah. Bukan niyahah yang dikecam. Kalaupun dia menangis, bukan niyahah. Semata-mata tangisan rahmah, bukan niyaha. Sementara yang terjadi di sini ada unsur niyaha, sebab terdengar sauta sa'ihatin, teriakannya histeris, menangisnya histeris. Itu ada unsur niyaha dan itu yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Masyaallah. Misal contoh yang lain selain peristiwa ini. Barakallahu fikum. Misal orang tua kita, bapak kita oleh ibu kita begitu. Ya, semasa hidupnya masih awam. Belum mengerti agama dengan benar. Belum memahami sunnah, belum mengamalkan sunnah, awam. Awam ya. Sebagaimana umumnya orang tua kita ini awam. Masya Allah. Di akhir hayatnya, di masa tuanya, dia mulai simpati dengan Islam, simpati dengan sunnah, simpati dengan dakwah. Mulai dia pelan-pelan mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian dan segala macam. Mulai dia berubah. Sholat yang tadinya Senin Kemis, sekarang sholat rajin, bahkan jamaah. Pakaiannya sudah mulai kelihatan, sudah mulai pakai sarung, pakai songkok nasional dan segala macamnya, masya Allah. Kelihatan sudah mulai. Kira-kira jadi anak senang apa gak senang? Alhamdulillah, orang tua sudah mulai berubah. Sudah mulai senang dia dengan hal-hal yang sifatnya agamis seperti ini. Qadarullah wa masyafa'al. Sakit. Sakitnya keras. Sakitnya sangat keras. Kalau dia sakit itu ada tanda-tanda mulai sakratul maut, mau mati. Tentu sebagai anak, sebagai keluarga kan berusaha untuk mentalkin dia. Berusaha untuk mentalkin dia, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Walhamdulillah wa masyaallah, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sempurna. Selesai mengucapkan dua kalimat syahadatain, nyawanya diambil. Muhammadur Rasulullah langsung wafat. Masya Allah, sebuah fadilah ataukah bukan? Keutamaan besar ataukah kecil? Jawabannya keutamaan besar. Melihat sebelumnya keadaan kehidupan dia yang sebelumnya, yang awam dan segala macamnya, perubahan dia menuju kepada perbaikan itu belum lama, belum total, belum sepenuhnya, tapi sudah mulai ke arah sana. Ternyata sakit dan mendapatkan husnul khatimah dengan mengucapkan dua kali syahadat. Yang semacam ini tidak perlu kamu tangisi dengan tangisan yang keras semacam itu, teriak wah wah wah wah, tidak perlu. Justru kita bersyukur, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada ayah kita atau kepada ibu kita atau orang tua kita husnul khitam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima semua amal baiknya dia di akhir hayatnya, dan semoga Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Syukur, alhamdulillah, ada rasa bahagia, sukacita. Kalau pemenangis, ya tangisan rahmah, jibiliyah, ya, namanya juga tinggal mati orang tuanya dan segala macam nangis. Tapi biasa, tidak boleh ada unsur an-niyaha. Hakadair. Itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana seseorang tadi mendapatkan sebuah keutamaan besar, fadilah yang sangat besar ketika dia wafat. Maka orang-orang semacam ini, barakallahu fikum, keluarganya, handai tolannya semestinya bahagia, sukacita, bergembira dengan kematian dia yang di atas keutamaan besar tadi. Hadza wadhih. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, pada kalimat qad mutsila bih, ayahku didatangkan pada waktu perang Uhud dalam keadaan sudah mutsila bihi, dicincang-cincang. Dari lafaz ini barakallahu fikum bisa kita ambil faedah betapa bencinya syiddatul buhuk minal musyrikina alal muslimin, kebencian yang sangat dari kalangan kaum musyrikin kepada orang-orang muslim. Dan sekaligus menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin ma'indahum adabun fil qital, mereka tidak memiliki adab dalam peperangan. Sadis, kejam. Tidak ada rahmah, tidak memperhatikan HAM, kata sebagian pihak, hak asasi manusia. Sampai dicincang-cincang semacam ini. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan bimbingan Islam dalam jihad fisabilillah. Di antara adabul jihad yang disebutkan dalam Islam, an-nahyu 'anil muthlah, larangan untuk mencincang-cincang tubuh musuh. Padahal itu orang kafir, musyrik yang menyerang kaum muslimin, tapi ketika dia sudah mati, sudah selesai. Tidak boleh kamu potong telinganya, wala potong hidungnya, wala potong jari-jemarinya atau apanya. Layajus. Itu menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, dinul Islam dinur rahmah. Agama Islam agama rahmah. Walaupun dalam perang fisabilillah melawan kaum kufar, tetap menunjukkan rahmahnya, tidak boleh ada muthlah, mencincang musuh. Sehingga yang disampaikan oleh kebanyakan musuh-musuh agama, orang-orang yang berusaha mencoreng-moreng nama agama Islam, menggambarkan Islam itu agama yang sadis, agama yang kejam, agama yang tidak punya rahmat dan segala macam, kullu hadza kadzib, ini semuanya dusta, khilaful waqi', menyelisih realita yang ada, menyelisih kenyataan yang ada. Justru yang kejam, yang sadis, yang segala macamnya adalah al-kuffar wal musyriki. Masya Allah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, istihbab taghtiyati, istihbab taghtiyati jasadil mayyiti bisawb. Dianjurkan untuk menutup badan sang mayit dengan pakaian. Baik matinya di atas ranjang, artinya bukan dalam makam jihad, mati di rumah sakit, atau dia mati dalam pertempuran dan peperangan sebagaimana dalam riwayat ini. Waqad suciya thauba. Waqad suciya thauba, dan sudah ditutupi dengan pakaian. Adapun untuk orang yang mati bukan dalam front jihad, maka sunnahnya dilepas pakaian-pakaian yang melekat di dalamnya, yang melekat di tubuhnya, dilepasi semua dan ditutup dengan kain yang menutupi semua dan sekujur tubuhnya. Dilepas semua pakaiannya, sebab akan diproses jenazahnya, mau dimandikan, dikafani dan segala macam. Padahal ya. Adapun yang matinya dalam front jihad fi sabilillah sebagai mujahidin syuhada, maka pakaian yang melekat di tubuhnya tidak dilepas. Bisa dipahami? Itu yang membedakan. Kalau yang mati bukan dalam jihad, dilepas pakaian dia, ditutupi kain. Kalau dia dalam front jihad, maka pakaian yang melekat di tubuhnya tidak dilepas. Ditambahi saja langsung dengan kain tadi. Apakah dikafani? Jawabannya barakallahu fikum, untuk orang yang mati syahid di front jihad fi sabilillah, kafan itu menjadi perkara sunnah, bukan perkara yang fardu kifayah. Yang wajib, perkara yang sunnah. Kalaupun dia langsung dikuburkan dengan pakaian yang melekat dengannya, labas. Kalaupun dikafani, langsung. Kalaupun dikafani, langsung dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, dengan tanpa dilepas. Barakallahu fikum. Bisa difahami ini? Ayo Nas, bisa difahami? Nah, barakallahu fikum. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan ayahnya Jabir. Keutamaan ayah Jabir yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu al-Haram al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Beliau termasuk syuhada Uhud, termasuk yang mati syahid di perang Uhud, dan mendapatkan keutamaan khusus yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini. Terus dan senantiasa dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya hingga diangkat jasadnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, ikhwan. Ada yang bertanya, Ustaz, apabila seseorang yang ditinggal mati oleh ayahnya sejak lama, dia menangis karena mengingat ayahnya lagi, apakah ini diperbolehkan? Masya Allah. Selama tangisan tersebut tangisan rahmah, bukan niyaha, bukan ratap tangis, tidak ada teriak-teriak dan segala macam, labas, itu merupakan rahmatul warad di walidih, itu merupakan kasih sayang anak kepada orang tuanya. Namun saya ingatkan di sini barakallahu fikum, tangisan itu mestinya diarahkan kepada perkara yang bermanfaat. Artinya ketika antum mengingat, tiba-tiba lagi duduk santai, kok ingat orang tua, tahu-tahu nangis. Ingat ayah, tahu-tahu nangis. Itu antum jadikan sebagai motivasi yang menyemangati antum untuk melaksanakan perkara kebaikan. Di antaranya, begitu ingat ayah, termotivasi untuk mendoakan kebaikan untuknya. Berbakti kepada ayah yang meninggal dengan mendoakan kebaikan untuk ingat ayah, langsung doakan maghfirah untuk ayah, rahmah untuk ayah, doa-doa khusus untuk ayah yang meninggal. Motivasi yang kedua, begitu ketika teringat ayah, ketika kamu menangis, memiliki tekad yang sangat kuat, motivasi yang sangat kuat untuk berbuat baik kepada keluarga ayah, kepada saudaranya, saudarinya, paman, bibi dari pihak ayah, sebagai pengganti ayah antum sekarang ini. Maka antum semangat untuk silaturahim kepada mereka, menjalin hubungan dengan mereka, baik dengan mereka, mendakwai mereka, dan seterusnya. Dan memotivasi antum untuk menjadi anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tapi kalau nak tangisan tadi sekedar menangis, nangis-nangis, ingat bapaknya. Kenapa ya, akhi? Loh, kok nangis, akhi? Ingat ayahku. Terus gimana? Lalu tangisan tadi membuat dia malas belajar, malas taklim, malas murojaah, malas menghafal, malas beramal. Ini merupakan tipu daya syaitan, makar setan untuk melemahkan antum. Jangan terjadi seperti itu. Jadi fahami Abdullah? Tuh, nangis Abdullahnya. Nggak tahu tuh Abdullah nangis apa ngantuk ya. Ya Abdullah. Nah, hakata ya. Itu namanya anak yang soleh. Dia bisa mencari motivasi dari orang tuanya yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Barakallahu fiik. Itu ayah. Begitu pula kalau yang meninggal ibu juga demikian, dengan cara yang sama. Langsung mendoakan maghfirah untuk ibu tadi, rahmah untuk ibu, memotivasi antum, menyemangati antum untuk berbuat baik kepada saudara-saudari ibu, paman, bibi dari pihak ibu. Jadi anak soleh yang nanti saya mendoakan kebaikan untuknya, menyemangati antum untuk semakin giat dalam belajar dan segala macam. Itu baru bagus tangisan semacam itu. Gitu ya? Ya betul ya? Masya Allah. Yang mana tadi? Tadi hilang. Tadi sudah tampil-tampil atau hilang lagi? Apakah tertawa dalam sholat termasuk pembatal? Iya. Dengan kesepakatan para ulama, batal sholatnya. Dan saya ingatkan untuk anak-anak MTQ dan yang semisalnya, jangan bermain-main dalam sholat. Tolong yang bagus sholatnya, yang khusyuk, yang tertib, yang rapi, diresapi bacaan dan doanya. Jangan main-main dalam sholat. Barakallahu fikum. Nanti kalau masih hajatan terus main-main, nanti dibikin SK, dilarang sholat di Masjid Al-Bayyinah. Barakallahu fikum. Di latihan sholat di gedungnya antum sana itu. Dilatih wudhunya, jadi sholatnya, segala macamnya, biar genah. Allahul Musta'an. Bagaimana cara kita mengkompromikan antara manhaj Ahlus Sunnah berupa pemberian uzur terhadap orang yang jahil dengan kejadian yang terjadi pada sebagian sahabat yang divonis kafir oleh Allah? Pada peristiwa perang Tabuk disebabkan mereka mengolok-olok agama. Mengapa mereka tidak diberi uzur? Mengapa mereka langsung divonis kafir? Ini karena antum ngajinya kurang genai. Itu bukan sahabat, itu kaum munafikin yang mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada sahabat yang kafir, dan tidak ada sahabat yang difonis kafir dalam Al-Quran dan hadis. Para sahabat semuanya udul, orang yang adil. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang murtad dari agamanya. Ini kaum munafikin. Hai antum, dan tidak ada yang perlu dikompromikan gitu loh. Prinsip Ahlus Sunnah jelas, al-udzur bil jahil, memberi udzur dengan kejahilan itu kalau pelakunya jahil, betul-betul tidak tahu. Tapi kalau yang satu ini munafik, di zaman Rasul masih hidup, ada Rasul, ada para sahabat, jadi yang munafik mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya. Yang semacam itu enggak ada uzur ya, akhi. Bukan orang yang jahil. Ketika sampai ketika dia mereka mengucapkan demikian didengarkan oleh salah seorang sahabat, marah dia. Kadzabta walakinaka munafiq. Dustakam, kamu itu munafik. Akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Mau dilaporkan, ternyata wahyu sudah turun mendahulunya. Maka saya munafik tadi pun langsung mengejar Rasul yang telah menaiki ontanya. Dikejar, dipegang tali kekangnya. Rasul terus jalan, tidak noleh sama sekali. Sampai saya munafik tadi terantuk-antuk batu. Nabrak-brak batu terseret. Rasul hanya membacakan ayat Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da iman. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami cuma main-main saja, kami berkurang ya Rasulullah, gini. Beliau hanya menjawab dengan ayat tadi, tidak menambahi ayat tadi Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da iman. Itu tindakan istihza dengan Rasul, dengan para sahabat dalam keadaan mereka itu hidup di zaman Rasul, perang, ikut perang bersama dengan Rasul, sangat tahu betul siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok istihza? La yu'dzar bil jahil, la ta'tadziru, kata Allah. Mereka kasih uzur. Jangan kamu banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sehingga mohon maaf pertanyaannya saya luruskan. Dan jangan sekali-kali punya pemikiran dan pemahaman ada sahabat yang kafir. Satu perkara yang harus diingatkan pula, munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Paham tuh, Mevan? Barakallahu fiik. Di antara pemikiran yang mirip dengan yang tadi, nanti itu baru segera taubat istighfar antum mengatakan sahabat ada yang kafir dan malaikat. Istighfar ya, Mevan. Di antara yang mengatakan demikian, ada pemahaman yang serupa. Ada sebagian pihak yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dalam tarbiyahnya gagal. Ada kegagalan dalam tarbiyahnya Rasulullah SAW. Buktinya apa? Ada di kalangan para sahabat yang menjadi munafik di zamannya Rasulullah SAW. Sehingga tarbiyah beliau enggak sepenuhnya sukses. Ada yang bagus jadi sahabat, ada yang sahabatnya jadi munafik. La haula wala quwata illa billah. Itu pemahaman yang mengerikan, penyimpangan yang sangat mengerikan ya. Sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Dikarenakan kaum munafikin tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan imanan hakikiyah, zahirnya saja. Sementara sahabat definisinya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Beriman dengan Rasul itu mengeluarkan kaum musyrikin, kaum kufar dengan semua bentuknya dan juga mengeluarkan kaum munafikin. Barakallahu fikum. Luar biasa, bukan cuma sahabat yang ditikam sama dia, Rasul ditikam. Tarbiyahnya enggak sukses, ada yang gagal. Ada sahabat yang jadi munafik. La haula wala quwata illa billah. Gitu San ya. Siapa dia San? Itu gurunya Hasan ya. Itu gurunya Hasan waktu dia di Yaman ya. Ya San? Insyaallah hari ini. Ya kok. Ini salah satu penyimpangannya Al-Hajuri. Barakallahu fiikum. Naam ya. Penyimpangannya Al-Hajuri dan dia sudah difonis sebagai haddadi. Jadi, barakallahu fiik. Intaha amruhu. Selesai urusannya. Nah, ada aja pertanyaannya ini. Kenapa Al-Hajuri ketika menyimpang masih diproses oleh ulama-ulama yang lain? Padahal dulunya Hajuri adalah orang yang berilmu yang masyhur. Indakum. Nah, Ikhwan, terkait dengan dia ini, awal kejadiannya itu bukan sesuatu yang sebuah penyimpangan yang sangat fatal yang layu udar bil jahil. Awal permasalahannya pribadi, saksi. Saya paham ya? Masalah saksi. Tapi kemudian merembet kepada perkara-perkara yang sangat mengerikan dan sangat fatal. Ya, diproses sama para ulama perkara awalnya saksi. Awalnya terkait dengan masalah tasjil. Jadi ya Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah sudah disiapkan tempat di Hius di Aden sana untuk mengembangkan dakwah di Aden. Syekh Abdul Rahman ketika itu dan juga orang-orang yang dari sana, siapa saja yang mau datang ke Hius didata. Namanya tasjil, didata. Supaya tidak semua orang ke sana gitu. Biar yang khair-khair saja yang ke sana, yang enggak khair-khair yang ke sana. Tarakallahu. Tapi tasjil tadi, pendataan tadi dilakukan di Markis Damaj. Ngamuk ini hajuri. Ya betul, memang bisa dia ngamuk dan memang tindakan yang kurang tepat ketika itu. Dan beliau sudah menghentikan tasjil tadi. Artinya kurang etis, kurang adab. Di pondoknya orang, dia mau pindah kok kemudian main tasjil. Ayo ya mau ke Vius, daftar. Pondoknya orang. Langsung beliau hentikan. Dan meminta semuanya supaya menghentikan yang ada. Tapi yang ini meneruskan. Tidak mau menghentikan itunya. La munasoha, wala duduk tenang, menasihati, kompromi, wala tidak langsung. Bicara, teng, blah, ceritanya semakin pecah, semakin sampai parah, muncul sekian banyak penyimpangan yang ada pada dia, dan bukan semata-mata penyimpangan akhlak, ya, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, wah macam-macam, parah. Ujung-ujungnya sebagai ikon baru ada dia. Lebih sadis, lebih sangar daripada yang sebelum-sebelumnya. Semuanya dikatakan hizbi. Dan yang mengatakan hizbi bukan cuma dia, tapi seluruh anak buah sampai yang sekelas cindil mengatakan semua hizbi. Yang dihizbikan seluruh para ulama, bahkan semua para asatidz, bahkan semua orang yang tidak sama dengan mereka. Hizbi kabeh. Barakallahu fikum. Diarahkan sebagai syar'an wa'il haddadiyah. Tipe haddadiyah yang paling jahat, yang paling kecil. Itu ucapannya Syekh Rabi bin Hadi ya ikhwan barakallahu. Wa antaha amruhu, sehingga ya Mas Syekh memproses dikarenakan masalahnya awalnya pribadi, diakurkan segala macam. Tetap barakallahu fi. Wa subhanallah sampai sekarang masih ya ikhwan. Masih. Ditegur oleh Mas Syekh. Mengatakan. Siapa yang bikin fitnah? Siapa yang bikin fitnah? Bukan saya yang bikin fitnah. Kalian yang bikin fitnah ini. Malah dibalik sama dia. Siapa yang kasar? Siapa yang keras? Ya kira ada murfik, kata dia. Saya orangnya lembut. Allah lestari ani. Ya akhi, Allah lestari. Terakhir para masyayikh menulis risalah khusus dengan tulisan tangan. Dinaikkan di internet. Saya baca. Itu langsung kepada dianya ini. Menunjukkan bagaimana sikap syiddahnya dia enggak lembut, siapa yang bikin fitnah, diperinci sama para masyayikh, dari Syekhul Imam, dari Syekhul Burai, dari Syekhul Thalimi, Syekhul Somali, dan yang lain-lainnya. Itu disebutkan sembunyi-sembunyi, ngirimnya itu. Sembunyi-sembunyi supaya dibaca dengan baik, supaya dia. Tapi jawabannya, terang-terangan di depan halayak ramai. Terpaksa ditampilkan oleh para masyayikh di internet. Saya baca itu internet, ada yang komentar, Sadaqa Syekh Ubaid Al-Jabiri, Inna Yahya Syafi. Halas ya, entah ini. Tahu mana ya? Betul yang dikatakan sama Syekh Ubaid. Yahya ada orang bodoh, orang tolol ya. Betul-betul Syafi ya. Sehingga intaha amruh. Tidak perlu dibahas lagi yang semacam ini. Duh, antum kan muridnya dia. Antum kan belajarnya sama dia. Masa antum tidak ada sedikit pun penghormatan kepada dia? Mana buktinya antum menghormati gurunya antum? Bolak-balik tanya kayak gitu lagi. Ya, yang namanya Islam sekali lagi mengajarkan mauqif yang jelas. Seperti yang saya sering saya sampaikan kepada antum, dalam masalah yang semacam ini kita memiliki dua pandangan. Yang pertama ainul qadar, yang kedua ainus syara'. Masih ingat? Kita pandang dengan sisi takdirnya. Qadar Allah, Allah takdirkan dia menyimpang sekarang. Di sini kita ya mengasihi dia, hadahullah ilal haq, waffaqahullah lima yuhibbu wa yarda, supaya dia taubat. Kita mengharapkan yang demikian. Tapi ada yang namanya ainus syara', pandangan syariat, harus menunjukkan sikap syar'i kepada dia. Walaupun orang yang paling kamu cintai, orang yang paling kamu segani, orang yang paling kamu hormati, gurunya kamu sendiri segala macam, tetap menyimpang-menyimpang, munharif-munharif, hadadi-hadadi. Dari prinsip salaf namanya bila muhabah, tidak ada yang namanya basa-basi. Ali ibn al-Madini rahimahullah yang tadi kita bahas, ifad, membaifkan ayahnya. Abi Waif. Ya kita kelayah jatuh. Masa Atum gak berbakti kepada orang tua Atum? Mana? Urusan berbakti lain. Urusan din beda. Waif, waif. Bakti, bakti. Gitu loh. Ifhamu hadha ya ikhwan. Ini yang namanya ainul adl wal insaf. Sikap adil dan sikap insaf. Ada ainul qadar, ada ainul syara. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ya baru kali ini saya bicara dari mulai awal sampai sekarang baru kali ini saya bicara. Ya apa ya? Loh, yang lama di sini. Ya apa ya? Baru kali ini saya bicara. Setelah semuanya selesai, falas intahal amr. Barakallahu fikum. Naam ya. Pas sebelumnya ya saya masih nahan-nahan dikit. Ketika saya muhadharah di mana-mana mesti pertanyaannya masalah itu. Napanya kepingin anak yang bicara gitu loh. Tak lewatkan. Terus wah begitu sudah turun semua mas saya selesai urusan kelas bicara. Indah al-amr. Sehingga yang masih fanatik kepada beliau, kepada dia bagus bukan lagi kepada beliau ya, yang fanatik kepada dia dan membela dia dan segala macam itu ala hawa, bukan ala ilm. Di atas hawa nafsu, bukan di atas al-ilm. Ya. Barakallah. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Ini pertanyaannya masalah-masalah kereng-kereng semua ya kan ya. Rupanya banyak jenazah yang harus dibungkus ini ya. Allah apakah sudah ada ustadz kibar dari kalangan salafi menyimpang? Bagaimana sikap Talib dalam menyikapi mereka? Masya Allah. Ya sudah ada. Dulunya ustadz salafi, sekarang sudah lagi bukan salafi. Banyak dari mulai zaman dulu kala orang-orang berguguran dari manhaj salaf. Banyak. Dari mulai zaman dulu kala itu banyak ya. Barakallahu'alaikum. Contoh aja dari kalangan tabi'i. Siapa tokoh Mu'tazilah? Pendiri Mu'tazilah. Hah? Wasil ibn Atal Maghazili. Siapa dia ini? Muridnya Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Dan bukan orang sembarangan, orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Dia tidak bisa bicara rok gak bisa ya Ikhwan. Sehingga ketika dia bicara, dia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada huruf roknya. Atau bisa? Tidak bakal, itu kehebatan dia. Tapi dia Mu'tazili, menyimpang, keluar dari Salafiyah. Jadi Mu'tazili, bahkan tokoh Mu'tazilah. Ini enggak lagi salafi cil kibar ya, tidak ada kayak dia salafiin di zaman sekarang ini yang punya ilmu seperti yang tadi saya bacakan, tidak ada yang sanggup menyimpang. Dan terus tiap zaman tiap masa berguguran ya, gugur dan subhanallah setiap masa setiap generasi setiap orang yang menyimpang ada Allah tampilkan para ulama dan para ahlul haq yang tampil membantah mereka, mengcounter mereka, menerangkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Itu disebutkan cukup panjang sejarah ringkas yang semacam ini. oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Imam Hafizahullah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatul, pasal khusus masalah ini, sejarah penyimpangan dari mulai zaman dahulu sampai sekarang dan ulama-ulama yang tampil membela al-haq. Panjang begitu ya. Nah, tunggu di masalah syariah insyaallah taala akan terbit. Barakallah. Naam. Gitu ya. Mau contoh yang sekarang? Oh, itu yang antum maukan rupanya Allah musta'an. Yang sekarang ini banyak tokoh-tokoh dakwah salafiyah masa lalu. Banyak yang sekarang gelewang-gelewang semua ya, kawan. Ja'far Umar Thalib. Allah musta'an. Hah, ling-ling sebelah Yazid Jawas, Yusuf Ba'isa, Abdul Hakim Abdad, Farid Uqbah, Honorati Gufran, Abu Nida. Itu semuanya tokoh-tokoh dakwah salafiyah semua. Sudah sepuh-sepuh semua ya, akhi. Itu semuanya adalah mantan guru-guru kita. Menyimpang ya menyimpang. Gimana? Secara ainul qadar, secara takdir, kita mengharapkan mereka rujuk, kembali, dikasih hidayah. Tapi secara syarat, disikapi. Menyimpang-menyimpang. Barakallahu fiik. Faham tak, ikhwan? Nah, dan ingat, seperti yang sudah saya sampaikan kepada antum di sini, fitnah itu terus berlanjut. Semakin lama semakin dahsyat, semakin besar, semakin samar. Dan korban-korban fitnah akan terus berjatuhan. Sesuatu yang susah ditebak. Tiba-tiba, fulan, loh, alan, loh, ustaz fulan. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diberi keteguhan tentang kekokohan di atas prinsip yang mulia ini, dan jangan meremehkan fitnah, jangan meremehkan penyimpangan. Caranya ya harus terus belajar, terus thalabul ilm, mengkaji prinsip-prinsip dasar akidah ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah, barakallahu fikum, mengetahui dari keterangan-keterangan para ulama, bagaimana bid'ah, bagaimana ahlul bid'ah, bagaimana syubhatnya hizbiyin, bagaimana bantahnya, dan segala macam, itu penting. Jangan pura-pura bego dalam urusan yang namanya fitnah ini. Barakallahu fikum. Ada salam dari Yusuf Solo untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang mati dalam jihad fisabilillah jasadnya dimandikan? Jawabannya tidak. Enggak dimandikan ya, kawan. Mereka langsung dimakamkan dengan jasadnya mereka, karena mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Duh, jam 7 lebih rupanya Allah musta'an. Apa hukum memakai kembali pakaian-pakaian orang yang mati yang dia kenakan ketika meninggal? Itu tidak masalah. Misalkan dia mati meninggalkan pakaian banyak di lemari atau pakaian yang melekat di dalam jasad yang di jasadnya tadi dilepas, ya tidak masalah. Emang kenapa enggak boleh? Hah? Jangan memiliki mitos-mitos jahiliyah. Jangan memiliki khurafat-khurafat ala jahiliyah. Jangan dipakai. Loh kenapa? Kualat. Nanti kamu ikut mati kayak dia lah. Itu semuanya tidak ada dalilnya ya, kawan. Khurafat jahiliyah barakallahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, ada yang tanya ini. Ya Ustaz, mahwal manhaj. Jazakallah khairan. Duh, apa sih? Tulisannya wapi bahasa. Masya Allah, bagus tulisannya. Maksudnya gak ngerti manhaj. Ya, kayaknya perlu belajar baca majalah Naufal kayaknya ya. Baca Naufal, lihat bagian manhaj. Itu tulisan saya di situ. Nah, ngaji apa itu manhaj. Di situ ya. Edisi pertama, itu dibahas. Apa itu manhaj? Nah, saya tulisannya di situ ya. Baca aja di situ Evan ya. Apa itu manhaj di majalah Naufal edisi yang pertama. Kau ketawa Evan. Nah iya maksud salah fikir ngerti manhaj gitu. Nah ini dia. Jika seseorang wanita telah dipinang, apakah diperbolehkan kita mengungkapkan perasaan kita? Ini antum ini ada apa ya, Pak? Wah, ini gak beres ini antum-antum. Ini gak boleh ya, Pak? Lewat surat atau lewat temannya perantara. Lah ya, Jus. Tidak diperbolehkan. Sebab dia belum jadi istrimu yang sah. Dan itu menimbulkan fitnah besar. Saya paham ya? Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Dikarenakan mengundang fitnah yang sangat besar. Jangan kamu ungkapkan. Kamu sudah punya rasa sama dia, makanya kamu pinang dia. Gitu loh. Barakallahu fikum. Lebih parah mana, Sufiyah atau Kasruriyah? Semuanya parah. Masing-masing apa namanya memiliki tingkat keparahan dari sisi yang berbeda-beda. Semuanya parah. Namun barakallahu fikum, untuk di kalangan Salafiyin lebih parah Sururiyah. Kalau Sufiyah itu jelas dengan Sufiyahnya, mereka tidak mengaku sebagai Salafiyin. Mereka mengaku Aswaja. Jadi ma'ruf, hatta Salafiyin semuanya ngerti Sufiyah. Tidak bakal tertipu dengan yang namanya kaum Sufiyah. Tapi kalau Sururiyah, banyak tertipu. Dikarenakan Sururiyah ini kan langsung masuk di dalam tubuhnya Salafiyin, dengan bendera Salafiyin, dengan pakaian Salafiyin, dengan pengajian Salafiyin, semuanya hampir mirip dengan Salafiyin. Sehingga sangat-sangat menipu dan banyak orang yang tertipu di dalamnya. Wallahu ta'ala subhanaka fi dawna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.